tinggal seliramu kepencut wanita liyo. Sing wis yo wis wanita kang setia, mulo aku dek jaluk pangapura, bali rujuk urip bareng bangun tresno. Maafin aku ya dek, yang lalu biarkan berlalu. Kepencut wanita liyo, bareng bareng.